إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله قوم مسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengajarkan adab dan akhlak yang mulia. Dan di antara adab dan akhlak mulia ini yang diajarkan dalam Islam ialah memperhatikan hak-hak tetangga. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa telah menyebutkan wajibnya bagi kita untuk memuliakan tetangga, berbuat baik kepada mereka. Bahkan menyebutkan perintah ini setelah menyebutkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana. Wabidil qurba. Wal yatama. Wal masakin. Wal jari dil qurba. Wal jaril junub. Wasahibi bil jambi wabnis sabil. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan. Setelah menyebutkan perintah untuk beribadah kepada Allah, setelah menyebutkan larangan mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan perintah berikutnya, wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah dan wajib bagi kalian untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, wabidil qurba. Berbuat baik pula kepada karib kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita semuanya perintah untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Orang-orang yang hidup di sekitaran kita, yang bersebelahan dengan rumah kita, yang satu RT misalnya, yang jauh maupun yang dekat, yang dekat tetangga-tetangga yang dekat ataupun tetangga-tetangga yang jauh, baik mereka adalah penduduk asli atau mereka adalah pendatang dari kota lainnya kemudian tinggal di daerah tersebut, maka mereka semuanya adalah tetangga kita. Maka wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menjelaskan tentang hak-hak tetangga, sampai disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Ma zala Jibril." Jibril terus mengulang dan terus memberikan wasiat kepadaku, kepada Rasul alaihi salatu wassalam, biljar, memberikan wasiat kepadaku tentang urusan tetangga. Hatta wanantu, sampai-sampai aku menyangka bahwa aljar, tetangga akan menjadi ahli waris. Saking seringnya Jibril alaihi salam memberikan wasiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memperhatikan tetangga, berbuat baik kepada mereka, jangan mengganggu mereka. Sampai-sampai beliau menyangka bahwa tetangga akan dijadikan sebagai ahli waris. Sampai seperti ini. Artinya betapa dekatnya, betapa pentingnya untuk memperhatikan tetangga. Sampai-sampai beliau menyangka bahwa tetangga juga termasuk bagian dari ahli waris. Padahal bukan. Yang menjadi ahli waris adalah keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semuanya menunjukkan bahwa Islam betul-betul mengajarkan kepada kaum muslimin agar mereka berbuat baik kepada tetangganya, peduli kepada tetangga, dan tidak menyakiti mereka, mengganggu mereka. Dan bentuk berbuat baik kepada tetangga sangatlah banyak macamnya. Seperti misalnya al-kalimah at-tayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, menjaga tutur kata kita, menjaga lisan kita saat berbicara dengan tetangga, tidak menyakiti mereka dengan lisan, termasuk bagian dari berbuat baik kepada tetangga ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengingatkan tetangga untuk melakukan amal kebaikan, mengingatkan mereka supaya mereka meninggalkan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan termasuk bagian dari al-ihsan, berbuat baik kepada tetangga ialah memperhatikan keadaan mereka. Mungkin saja ada tetangga-tetangga kita yang butuh bantuan. Mungkin saja ada tetangga yang berada di sekitar rumah kita, mereka adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar, orang-orang yang butuh bantuan. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam telah memberikan ajaran supaya kita sebagai tetangga membantu mereka dan peduli kepada mereka. Bukan hanya di masa wabah saja kita peduli kepada mereka, tetapi pada masa-masa yang lainnya pun semestinya kita juga peduli kepada mereka. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam banyak hadis tentang bentuk-bentuk al-ihsan bil jar, berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya ialah apa yang disebutkan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu, thumma dur ahla baitin min jiranik fa'asibhum minha bima'rufin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ketika engkau memasak masakan yang berkuah, entah itu masak daging atau sayur atau yang lainnya, fa'atsir, maka perbanyaklah airnya. Kemudian lihat tetanggamu dan bagikan kepada mereka. Dan ini tidak khusus pada masakan yang berkuah. Ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh. Supaya kita juga peduli dan berbagi kepada tetangga kita. Bahkan diriwayatkan dalam hadis yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, atau dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah." Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Ya nisa al-muslimat, wahai para wanita kaum muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha, janganlah seorang tetangga menyepelekan, meremehkan tetangga yang lainnya, walau firsina syah, walaupun itu berkaitan dengan sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil. Firsina syah, yaitu tulang yang ada daging-dagingnya sedikit." Artinya dalam masalah ini, hendaknya kita juga berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang membutuhkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak yang lainnya yang menjelaskan wajibnya kita untuk berbuat baik kepada mereka, kepada tetangga. Bahkan diriwayatkan dalam hadis, "Laisa, bukan termasuk seorang mukmin, bukan seorang yang memiliki sifat-sifat mukmin, ketika dia kenyang dan ternyata ada tetangga yang masih kelaparan." Dia kenyang, dia terpenuhi kebutuhannya, tetapi ada 1, 2, 3 tetangga dia yang kelaparan, dan dia mengetahui, kemudian dia tidak mampu atau tidak mau membantu padahal dia mampu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini tidak terdapat padanya sifat-sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin dalam urusan tetangga dia akan senantiasa berbuat baik kepada tetangganya dan akan peduli kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, perintah untuk berbuat baik kepada tetangga adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka sebaliknya, berbuat jelek kepada tetangga, mengganggu mereka, menyakiti mereka, menzalimi mereka adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan seorang yang mengganggu, menyakiti, menzalimi tetangganya merupakan sebab dia akan dimasukkan ke dalam an-nar, merupakan sebab dia akan diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, sungguh tidak akan masuk ke dalam al-jannah siapa? Seorang tetangga yang tetangga lainnya tidak merasa aman dengan gangguan dia. Orang tersebut sering mengganggu, sering melakukan tindak kejahatan dengan lisannya atau dengan perbuatannya, menzalimi tetangganya, sampai-sampai tetangga yang ada di sekitarnya tidak pernah merasa aman dari gangguan dia. Pasti setiap saat dia mengganggu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam al-jannah karena tetangganya merasa terganggu terus. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi la yu'min, tiga kali beliau bersumpah, menunjukkan betapa besarnya urusan ini. Seorang yang bersumpah atas suatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah suatu yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah menyebutkan nama Allah tiga kali. Wallahi la yu'min, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa? Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Yang tidak beriman ialah orang yang tetangga sekitarnya tidak merasa aman dengan gangguan-gangguan dia. Artinya seorang mukmin tidak akan melakukan yang seperti ini. Seorang mukmin akhlaknya, perangainya akan baik. Muamalah dia kepada tetangganya sangat baik. Kalau ada seorang mukmin, seorang muslim yang mengganggu tetangganya, maka ada sesuatu dalam keimanannya. Imannya lemah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min. Siapa dia? Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguan. Seorang mukmin tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat kaum mukminin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga, dan sangat penting bagi kita untuk menjadi tetangga yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu termasuk bagian dari as-sa'adah, termasuk bagian dari kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, arba'un min as-sa'adah, empat hal yang termasuk kebahagiaan seseorang. Al-mar'atu salihah, wal-maskanul wasi', wal-jarus salih, wal-markabul hani. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, empat hal yang termasuk kebahagiaan seseorang ialah yang pertama istri yang salihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, tetangga yang baik, wal markab al hani, kendaraan yang nyaman. Asyai di sini yang kita ingin sebutkan sebagai contoh ialah bahwa al jarus saleh, tetangga yang baik, tetangga yang saleh termasuk bagian dari kebahagiaan seseorang. Tetangga kita orang-orang yang baik. Tetangga kita orang-orang yang rajin beribadah. Tetangga kita adalah tetangga yang masya Allah suka membantu, peduli kepada tetangga yang lainnya. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tetangga yang seperti ini. Karena tidak semua orang memiliki tetangga yang baik. Disebutkan dalam kelanjutan hadis, wa arba'un minasyaqa, empat hal yang termasuk kesengsaraan seseorang. Al-jarussu, tetangga yang jelek. Wal-mar'atussu, istri yang jelek. Wal-markabussu, kendaraan yang jelek. Wal-maskanu dhayyik, dan tempat yang sempit. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita sebagai tetangga bisa berbuat baik kepada tetangga kita. Kita sebagai seorang yang tinggal di suatu daerah mestinya peduli dan perhatian pada tetangga yang lainnya. Bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Kalau kita tidak bisa dan tidak mampu untuk memberi bantuan-bantuan berupa materi, maka jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita menyakiti tetangga kita. Jangan sampai perbuatan kita mengganggu kenyamanan tetangga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan kita semuanya sebagai seorang yang bisa menunaikan hak tetangga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di atas sunnah, di atas Islam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzukna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzukna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimish shalah.